Tutu kelambi anyar sing ning jero lemariku, nanging bojo anyar sing mbok pamer kening aku. Ning apa seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning Rasanya.